بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم Amma ba'd. Nah, insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Sekarang pembahasan yang berikutnya masih terkait dengan isnadul fi'lil mu'tali, penyandaran fi'il mu'tal ya, pada dhamir yang berlaku sebagai fa'ilnya. Pada pembahasan sebelumnya sudah dibahas jenis-jenis fi'il mu'tal ketika disandarkan pada dhamir tersebut, yakni fi'il misal, kemudian fi'il ajwaf, dan fi'il naqis. Nah, yang berikutnya sekarang insyaallah kita bahas jenis fi'il mu'tal yang keempat, rabi'an yang keempat, al-fi'lul lafifu, fi'l lafif. Yang dimaksud dengan fi'l lafif yakni apa? Fi'l yang mempunyai dua huruf illah. Fi'l yang mempunyai dua huruf illah. Dan fi'l lafif ini terbagi menjadi dua macam. Al-hamzah itu yang hamzah atau yang a, yang pertama. Al-lafiful mafruqu, yakni lafif mafruq. Maknanya yakni wa huwa ma kanat lamuhu wa fa'uhu harfai illatin. Lafif mafruq adalah fi'il yang lam fi'ilnya, lam kalimahnya, dan fa fi'ilnya atau fa kalimahnya ini berupa dua huruf illah. Lafif mafruq adalah fi'il yang lam fi'il dan fa fi'il ini berupa dua huruf illah. Jadi kalau dilihat pada wazan dari fa'ala, ini wazannya yang asal. Kemudian untuk lafif mafruq, yakni lam fi'il dan fa fi'il. Jadi huruf yang awal dan huruf yang akhir atau yang ketiga. Ini berupa huruf illah yang disebut dengan lafif mafruq. Jadi ada dua dalam satu fi'il ini, ada dua huruf. Pada fa dan pada lam. Bagaimana hukum fi'il lafif mafruq ini ketika disandarkan pada dhamir dijelaskan di sini. Wa huwa yu'amilu fi isnadihi mu'amalatal misali. Dan ia lafif mafruq ini beramal dalam penyandarannya pada dhamir ini mu'amalat al-misali, dengan amalannya fi'il misal. Dengan amalannya fi'il misal. Min haitsul fa'i, dari sisi fa'nya. Jadi kalau dilihat dari sisi fa'nya di sini, yang berupa huruf illah, maka nanti dia akan beramal sebagaimana amalnya fi'il misal. Kemarin sudah dibahas pembahasan tentang fi'il misal ketika disandarkan pada dhamir, maka ini nanti juga berlaku pada fi'il lafif mafruq dari sisi fa fi'ilnya, dari sisi fa kalimahnya. Jadi tinggal menyesuaikan, kembalikan pada hukum pada fi'il misal yang sudah dibahas kemarin sebelumnya ya. Ini pada fa kalimahnya ini. Baik. Kemudian wa mu'amalatan naqisi, dan beramal dengan amalannya fi'il naqis. Beramal dengan amalannya fi'il naqis min haitsul lami, dari sisi lamnya. Ya, dari sisi lam kalimahnya ini nanti dia akan beramal sebagaimana amalnya fi'il naqis, sebagaimana hukum yang ada pada fi'il naqis yang sudah dibahas sebelumnya kemarin. Ini pada lam fi'ilnya ini. Jadi ada dua hal. Yang fa nanti menyesuaikan beramal dengan amal yang naqis, beramal dengan amal yang fi'il misal, menyesuaikan dengan hukum pada fi'il misal. Kemudian yang lam ini dia menyesuaikan ya dengan hukum pada fi'il naqis, beramal dengan amalannya fi'il naqis. Ini yang ada pada fi'il lafiz mafruq demikian. Ya, fa naqulu fil fi'li waqa, maka kita katakan pada fi'il waqa, masalan sebagai contoh ya. Contohnya di sini waqa ya. Ada dua huruf illah pada fa kalimah, yaitu huruf wawu, dan pada lam kalimah yaitu huruf alif. Ya, dan alif itu perubahan dari ya. Ini. Maka ketika disandarkan pada dhamir menjadi seperti ini. Ya, al-madhi, bentuk madhinya menjadi waqaitu. Waqaina. Ya, ketika disandarkan pada dhamir rafa ya yang berharakat, maka alifnya ini, alif yang ada di akhir ya, dia berubah menjadi ya atau kembali ke huruf aslinya. Adapun wawunya yang awal tetap ada. Ya, nanti lihat kembali hukum fi'il misal dan hukum fi'il naqis. Kemudian ketika disandarkan pada wawu menjadi waqau. Huruf ilahnya hilang yang di akhir. Ya, huruf ilah pada lam kalimah ini hilang. Menjadi waqau. Ini. Ila akhirihi dan seterusnya. Ya. Coba nanti dilihat kembali ya masing-masing. Di murojaah kembali sesuaikan. Benar tidak seperti ini? Yang awal, yang fa kalimah seperti misal, kemudian yang akhir, yang lam kalimah seperti nafis. Ini. Kemudian, al-mubari'u yang mubarak menjadi aqi, naqi, yaqiyani, yaquna, ila akhiri, dan seterusnya. Ini bentuk mubaraknya. Dilihat pada fi'il misal kemarin ya, ketika ini diubah menjadi mudhari ya, misal yang fa kalimahnya berubah huruf wawu ya, ketika diubah menjadi mudhari apa yang terjadi? Wawunya hilang. Maka di sini pada fi'il mudhari ini juga demikian, wawunya yaitu fa kalimah hilang. Aqi, naqi, yaqiyani, yakuna, wawu yang awal hilang, dibuang. Ya. Kemudian huruf akhirnya kembali ke asalnya, ya, aqi, naqi, dan ketika bersambung dengan alif tasniyah, ya, kembali ke aslinya, yaqiyani. Kemudian ketika bersambung dengan wawul jamaah, huruf ilahnya dihilangkan menjadi yakuna. Ya, sesuaikan. Nanti lihat pembahasan pada misal dan juga pada naqis dalam. Ya, sesuaikan naqis nanti yang akhirnya berupa alif. Ya, ini. Yang misal juga yang awalnya wawu. Jadi sesuaikan dengan kata ini, dengan contoh ini misalkan. Ya, jadi kalau ini wawu ya sesuaikan dengan yang wawu. Jangan dilihat yang ya misalkan. Atau yang akhir tadi itu alif, ya sesuaikan dengan yang naqis yang akhirnya alif. Seperti itu. Jadi sama, menyesuaikan dengan keadaan yang sama. Jangan melihat pada keadaan yang berbeda atau bentuk fi'il yang berbeda ya. Karena kemarin kan ada perinciannya ya. Yang misal ada perinciannya, pembahasan yang rinci ya. Yang naqis juga demikian ya. Kemudian al-amru, bentuk amrnya ya. Di sini menjadi ya, qih ya. Tetapi ini asalnya sebenarnya hanya qih ya. Ha itu tambahan ya, ha sakat ya. Tapi fi'ilnya, kalau hanya fi'ilnya saja, sebenarnya hanya pada lafad ti. Ya. Kemudian untuk musanna, untuk dua, bersambung dengan alif tasniyah, menjadi qiyah. Kemudian ketika diikuti wawul jama'ah, bersambung dengan wawul jama'ah, disandarkan pada wawul jama'ah, menjadi u. Dan ini, untuk amr ini, ala wazni, mengikuti wazan ayh, ila u. Karena pada amr, fa kalimah dihilangkan, lam kalimah juga dihilangkan. Sehingga yang ada pada wazan hanya ain kalimahnya saja ya. Ayh. Aila, kecuali pada musanna ini lam kalimahnya ada ya. Kemudian ketika disandarkan pada wawul jamaah, lam kalimahnya hilang menjadi au ini. Ya, jadi kita coba nanti masing-masing dirujuk kembali, sesuaikan untuk yang fa kalimah tadi dengan misal yang awalnya wawu, yang fa-nya berwawu, kemudian itu yang akhir yang pada lam kalimah itu dengan alif. Ya, pada fi'il naqis. Ya. Nanti akan sesuai dengan apa yang ditunjukkan dalam contoh ini. Ya, ini. Jadi seolah-olah perpaduan dari dua fi'il, misal dan naqis, jadikan satu dalam satu kata seperti ini. Lafif, mafruq. Ini jenis lafif yang pertama. Sekarang al-ba'u yang ba atau yang b. Jenis lafif yang kedua, al-lafiful maqrunu, lafif maqrun. Wa huwa ma kanat aynuhu wa lamuhu harfai latin. Lafif maqrun, yakni fi'il yang ain kalimahnya dan lam kalimahnya berupa dua huruf illah. Yeah. Kalau yang ini tadi, lafif mafruq. Yeah. Kata-kata mafruq itu dari faraqa, memisah. Mafruq artinya dipisah. Kenapa? Karena huruf ilah terpisah. Ya, yang satu pada fa, yang satu pada lam kalimah. Kan terpisah. Terpisah oleh ainnya ini. Maka disebut mafruq. Ya. Secara lafaz mafruq itu ini dipisah. Ya. Kemudian kalau jenis yang kedua tadi, lafif maqrun. Tadi apa? Wa huwa ma kanat ainuhu wa lamuhu harfain illatin. Yaitu fi'il yang ain kalimahnya dan lam kalimahnya, ini ain dan lam, ini berupa dua huruf illah. Kalau dilihat ain dan lam, letaknya kan berdekatan. Ya. Kalau tadi fa dan lam dipisahkan, jauh. Tapi kalau ain dan lam ini berdekatan. Ya. Kata makrun ini secara lafaz artinya yang didekatkan. Karena ain lam, ya. Bersambungan atau berdekatan ini. Jadi dari istilah itu bisa untuk menjelaskan kenapa mafruq, kenapa maqrun, ya, dari letaknya ini ya. Ini lafif maqrun. Jadi huruf illah berada pada ain kalimah dan lam kalimah. Bagaimana hukumnya? Bagaimana ketika lafif maqrun ini disandarkan pada dhamir? Wa huwa yu'amilu mu'amalatal fi'lin naqisi min haitsul lami. Dia beramal dengan amalannya fi'il naqis dari sisi lam kalimahnya. Dari sisi lam kalimah ini beramal dengan amalannya naqis. Ini fi'il naqis. Nanti di murojaah kembali, dirujuk kembali pembahasan fi'il naqis. Ini. Kemudian, kalau ainnya bagaimana? Kan ini huruf ilah ya, sesuai dengan nafas. Kalau ain yang berubah huruf ilah bagaimana? Wa tabqa ainuhu duna takhyirin. Dan ain kalimahnya ini tetap tidak ada perubahan. Wa tabqa ainuhu duna takhyirin. Ainnya itu tetap tidak ada perubahan. Tanpa perubahan. Ya. Seandainya nanti dicontohkan ya, misalkan ain kalimahnya wawu, ya ketika disandarkan pada dhamir dia tetap wawu, ya tidak berubah, wawunya tetap wawu, tidak berubah ke alif ataupun ke huruf ya, dan juga tidak dihilangkan. Ini pada lafif maqrun demikian. Ya. Jadi bukan kemudian ini ain kalimah fi'il berubah huruf ilah kemudian disesuaikan dengan ajib waf yang juga itu huruf illah pada ain kalimah, tidak. Tapi di sini dijelaskan untuk yang lafif maqrun, ain kalimah di sini tetap keadaannya, tidak mengalami perubahan. Fanaqulu, kita contohkan, katakan contohnya dari fi'il fawa. Fawa itu melipat ya. Fawa. Perhatikan ini ain kalimah huruf wawu, wawu huruf illah, kemudian lam kalimah huruf alif. Alif huruf illah. Ada dua huruf illah pada ain dan pada lam kalimah. Maka ini adalah fi'il lafif maqrun. Sekarang penyandarannya pada dhamir al-madhi, bentuk madhinya menjadi tawaitu, tawaina. Ya, tawaina. Jadi ketika disandarkan pada dhamir rafa' mutaharrik, alifnya ya berubah menjadi ya atau kembali ke huruf aslinya. Ketika disandarkan pada wawul jamaah menjadi towau, alifnya hilang. Ya, towau. Ini ketika diikuti tak taknis menjadi towat. Ini juga alifnya hilang. Ya, sebagaimana kemarin sudah dibahas pada fi'il naqis yang huruf akhirnya alif. Ya. Dirujuk kembali nanti, ya. Kemudian al-mudari'u, mudari'nya menjadi atwi, natwi, ya. Huruf wawunya tetap wawu pada ain kalimah, kemudian lam kalimah huruf alif kembali ke huruf aslinya yaitu huruf ya, menjadi atwi, natwi, ya. Kemudian disandarkan pada wawul jamaah menjadi yatwuna. Apa yang terjadi? Huruf illah yang akhir pada lam kalimah dihilangkan, ya, menjadi yatwuna. Ya, disandarkan pada ya mukhatabah menjadi tatwina. Huruf illah yaitu huruf ya pada lam kalimah dihilangkan, tatwina. Ini disandarkan pada ya mukhatabah. Ini. Kemudian ketika didahului lam yang itu menjazmkan fi'il mudhari' menjadi lam atau wi, huruf illah yang akhir ini dihilangkan sebagai tanda jazmnya. Jadi ya atau wi, ya. Kalau untuk ana ya dengan hamzah atau wi. Nah, ketika ada lam, lam ini termasuk huruf jazm, artinya menjazmkan fi'il mudhari' sesudahnya. Nah, ini menjadi majzum, menjadi jazm dengan tanda menghilangkan huruf illah yang ada di akhir tersebut. Menjadi lam atawi, lam natawi. Ya. Kemudian untuk yang diakhir dengan nun tadi pada yatawuna, tatawina, ketika dijazmkan itu tanda jazmnya dengan menghilangkan nun. Ya, ketika tadi bersambung dengan wawul jamaah akan menjadi yatawuna. Ketika dijazmkan dengan oleh lam, ya, ini, maka dia dijazmkan dengan menghilangkan nun, menjadi lam yatawu, lam tatawi. Ini menghilangkan nun, ini sebagai tanda jazmnya. Kemudian bentuk amarnya, fi'il amarnya, al-amru menjadi ilpa'wi, huruf illah yang akhir dihilangkan, ya. Kemudian ketika disandarkan pada alif tathniyah, fi'il amrnya menjadi ilpa'wiya, ya, huruf illah, ya, kembali ke aslinya, huruf ya, ada, ya, tidak hilang, ilpa'wiya, ini. Kemudian ketika disandarkan pada wawul jamaah dihilangkan, huruf illahnya menjadi ilpa'wu. Ketika disandarkan pada ya mukhatabah, ya, huruf illah pada lam kalimah juga hilang menjadi ilpawi. Jadi sesuai dengan kaidah yang ada pada fi'il naqis yang sudah dibahas sebelumnya kemarin. Ini. Ya, nanti bisa dirujuk kembali. Baik. Ada yang ditanyakan dari ini tentang lafif? Tidak ada. selesai pelajaran atau pembahasan pada bab isnadul fi'li atau isnadul af'ali ila dhamairi, penyandaran fi'il-fi'il pada dhamir-dhamir, yakni dhamir rafa' atau dhamir yang berlaku sebagai fa'il dari fi'il tersebut. Fi'il sahih dan juga fi'il mu'tal, ya, sudah dibahas semuanya dengan jenis masing-masing jenisnya. Ada yang ditanyakan dari ini atau dari pembahasan yang sebelumnya tentang ini semua? Ya, tidak ada. Kita lanjutkan. Berikutnya tadribun, latihan. Ya. Awalan yang pertama. Fil ayatil karimatil atiyati af'alun madiyatun. Pada ayat-ayat yang mulia berikut ini ada fi'il-fi'il madhi. Ya. Kemudian ambil fi'il tersebut yang ada dalam ayat tadi. Kemudian asnidha ila dhamairil mukhtalifati. Sandarkan fi'il madhi itu pada dhamir-dhamir yang berbeda-beda. Jadi tidak terkait dengan ayatnya, ya. Hanya mengambil fi'il yang ada, nah, kemudian diambil, artinya sudah tidak lagi terkait dengan ayat, tapi mengambil fi'ilnya saja, kemudian disandarkan pada bomir-bomir yang berbeda-beda. Summa hadil mudhari awal amra minha. Kemudian datangkan bentuk mudhari dan bentuk amr darinya. Wa asnidha ila alif isnaini. Dan sandarkan fi'il-fi'il mudhari dan amr tersebut pada alif isnain, pada bomir alif untuk musanna, wa wawil jama'ati pada bomir wawu untuk jama'ah, untuk jama', wa ya'il mukhatabati pada bomir ya untuk mukhatabah, wa nunin niswati dan pada bomir nun untuk jama' mu'annas. Ya, ayat yang disebutkan di sini dari surah An-Najm. Ya, kalau dari terjemah dari ayat ini nanti bisa dibuka di mushaf, ya. Terjemahan juga bisa. Ya, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa dan seterusnya. Ya. Ini. Kita ambil beberapa contoh, ya. Dari ini. Dari ayat yang pertama, mana fi'il madhinya? Hawa. Wan najmi idza hawa. Hawa di sini fi'il madhi. Ya, berbeda dengan hawa yang ada pada ayat yang ketiga. Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Al hawa ini isim. Kan ada alif lam, ya. Berarti ini isim. Tapi kalau hawa yang ada pada ayat pertama ini fi'il. Sekilas sama persis lafadznya, ya, hawa, tetapi berbeda, yang satu itu fi'il, yang satu isim, karena secara makna juga demikian, ada perbedaan, ya, penggunaannya juga berbeda. Ini, jadi yang semacamnya juga harus hati-hati, jangan langsung, oh ini sama, berarti bentuknya sama, sama-sama fi'il misalkan, atau dikatakan sama-sama isim, jangan begitu, perhatikan dulu, ya, masing-masingnya, ini, ya, juga lihat di kamus, ya, kalau lebih atau supaya bisa benar juga mengecek kebenarannya, artinya bagaimana di kamus, bagaimana itu juga perlu dilakukan demikian. Jadi tidak langsung memutuskan atau menetapkan sesuatu yang mungkin kita belum yakin atau belum tahu secara pasti, ya, hati-hati, ya. Kembali ke ini tadi, fi'il madhi yang ada tadi apa? Hawa. Jenis fi'il apa ini? Yang terakhir yang disebutkan yaitu lafif maqrun. Ya, ini ada dua huruf ilah, wawu dan alif. Wawu pada ain kalimah, alif pada lam kalimah. Ya, sandarkan pada beberapa dhamir, misalkan dengan ta fa'il. Menjadi apa? Ha waitu. Ini atau hawaita atau hawaiti. Ya. Kalau ta, dhamir ta fa'il, ya. Ta'ul fa'il, ya. Ini ya. Ta, kan dhamirnya ta ya. Kemudian karena dia fungsinya sebagai fa'il, biasanya disebut dengan ta fa'il. Dhamir ta yang kedudukannya atau fungsinya sebagai fa'il dari suatu fi'il. Ini. Nah, untuk ta fa'il ini digunakan untuk siapa? Mutakallim, ya. Ketika dia di dhammah. Hawaitu misalkan atau katabtu, ya. Itu untuk mutakallim. Kalau di fathah berarti untuk mukhatab, katabta, kamu menulis. Tapi sama, itu sama disebut sebagai ta fa'il. Termasuk nanti yang mutanna yang jamak pada mukhatab ya, katabta, katabtuma, katabtum. Kemudian untuk yang mu'anas, katabti, katabtuma, katabtunna. Ya. Yang mutakalim, katabtu. Jadi itu semua disebut sebagai ta-fa'il. Ya, jadi mencakup berapa makna tadi ya? 7 ya. Ini, jadi ta-fa'il mencakup 7 makna. Artinya 7 keadaan tadi. Untuk mutakalim, wahdah. Untuk mukhatab, mufrad, muzakkar. Kemudian mutananya, kemudian jamaknya. Kemudian mukhatabah yang mu'annas, kemudian musananya dan jamaknya. Itu semua disebut sebagai ta-fa'il. Jadi, bisa hawaitu atau bisa hawaita, ya, atau bisa hawaiti. Atau jamaknya hawaitum, atau yang jamak mu'annas, hawaituma, hawaitunna, juga boleh. Sama. Ya, ini. Itu ta-fa'il. Dan ini sama, ta-fa'il. Kemudian dhamirna untuk mutakallim ma'a ghairihi atau mutakallim jamak, dan ini juga kadang-kadang disebut na al-fa'ilina ya. Karena na ini digunakan untuk fa'il yang melakukan perbuatan fi'il tadi dan jamak ya. Maka kadang-kadang disebut dengan na al-fa'ilina, fa'il yang jamak. Ini. Nah, sama hawai na. Jadi lafadznya sama. Artinya alif ini berubah menjadi ya. Hawai na. Ini. Ya. Dan sama pula ketika nanti disandarkan pada apa? Nun niswah. Dhamir nun untuk jamak mu'annas, mu'annas. Ya. Ini. Menjadi apa? Hawai. Nah, nanya yang pendek ya. Hawai. Nah. Ya. Kalau yang fa'ilin tadi, yang fa'il jamak untuk mutakallimin, itu nanya panjang. Nah, hawai. Nah, katab. Nah, kami menulis atau kita menulis. Ya, kata bena ini ya. Tapi kalau nun miswah itu nunnya hanya satu huruf, maka dibaca pendek. Kata bena hawaina. Ya, dan maknanya apa? Mereka para perempuan menulis. Kata bena mereka para perempuan menulis. Jadi perhatikan ini antara nun miswah dan na alfa'ilin. Ya, nun miswah itu satu huruf nun ya, dan nunnya di fathah ini. Ya, itu berbeda. Ya. Lafadznya berbeda, ya, perbedaannya hanya panjang dan pendek. Kalau na alfa'ilin panjang ada alifnya, na. Tapi kalau nun niswah hanya nun satu huruf yang di fathah. Ya. Dalam menulis perhatikan berbeda dan juga terutama dalam mengucapkan berbeda. Ya. Nanti kalau dalam mengucapkan sama ya nanti akan salah faham. Misalnya kata bena diucapkan kata bena. Orang memahami mereka para perempuan menulis. Padahal yang dimaksud, mungkin pembicara bermaksud kami menulis. Tapi karena mengucapkannya keliru, dengan membaca pendek, ya orang yang mendengar memahaminya, mereka para perempuan menulis. Atau sebaliknya, pembicara bermaksud mengatakan kata bena untuk jamak mu'annas. Tapi karena dia kepanjangan membacanya, keseret, ya kata bena berarti maknanya kami menulis. Ini ya. Perhatikan ya. na alfa ilin panjang dan nun niswah yang ini pendek. Nah ini bamir-bamir ini tiga macam bamir ini ta fa'il, ya, kemudian na alfa ilin dan juga satu lagi tadi nun niswah. Tiga macam bamir ini ta fa'il, dan tadi sudah dijelaskan ta fa'il meliputi tujuh macam keadaan tadi ya, untuk mutakalim, mukhatab dan seterusnya. Kemudian na alfa ilin dan nun niswah ini. Kalau diperhatikan bamir-bamir ini berharokat. Na, ya, untuk yang na alfa'ilin, na ini berharokat, ya, berharokat. Ini fathah. Kemudian nun niswah juga berharokat, fathah. Kemudian ta'fa'il, ta'fa'il juga berharokat, bisa dengan dhammah, bisa dengan fathah, bisa dengan kasrah, sesuai dengan maknanya. Untuk yang musanna, tuma, katab tuma. Untuk yang jamak, katab tum. Ya. Yang jamak mu'anah juga katab tumna. Ya. Domennya berharokat semua, yang jelas ya. Tidak sukun, tetapi berharokat. Ya. Pada ta'fa'il, pada na alfa'ilin, dan pada nun niswah. Nah, inilah yang disebut sebagai bomir rofa' mutaharrik. Yang kemarin di sudah pernah disampaikan atau dibahas pada pembahasan nasakh atau ajwaf kemarin ya. Di sana disebutkan dhamir rafa' mutaharrik. Ini ya. Ini agak melebar. Ini ya. Dhamir rafa'i al-mutaharriku. Jadi dhamir rafa'. Kenapa disebut dhamir rafa'? Karena fungsinya, kedudukannya sebagai fa'il. Fa'il itu termasuk isim yang marfu. Sehingga bamir-bamir ini disebut sebagai bamir rofa. Karena sebagai fa'il. Kemudian mutaharrik. Kenapa? Karena bamir ini berharokat. Ya. Berharokat. Ya. Berbeda dengan misalkan wawul jama'ah. Apa yang ada pada wawul jama'ah bamirnya? Itu sukun. Ya. Kata bu wawunya sukun. Pada alif tasmiyah juga sukun. Alif lazimnya sukun. Kataba, mereka berdua menulis. Itu juga sukun. Ya. Jadi ada dhamir rafa' mutaharrik. Dan juga ada dhamir rafa' as-sakin. Yang sukun. Ini ya, itu mutaharrik ya. Yang ini as-sakinu. Jadi dhamir rafa' sakin, as-sakin. Ini dhamir rafa' yang sakin apa? Wawu jama'ah dan alif tasniyah. Sehingga kenapa kemarin ada penyebutan rofa' mutaharrik? Untuk membedakan dengan yang sakin, yang sukun ini. Ya. Jadi adanya satu istilah tertentu menunjukkan dia untuk membedakan dengan yang lain. Kenapa disebut bamir rofa'? Untuk membedakan dengan yang bamir nasab atau bamir jar. Ya, nanti di pembahasan lain insyaallah ya. Kenapa disebut mutaharrik? Untuk membedakan dengan yang sakin, yang sukun. Nah, nanti dalam penyandaran, ya, kenapa ini disampaikan ya? Karena kaitannya nanti dengan penyandaran ini, fi'il-fi'il yang disandarkan pada bamir-bamir, ya, nanti bisa diperhatikan atau dari apa yang sudah dibahas ini dari sejak awal yang sahih salim sampai yang lafif ini tadi bisa diperhatikan secara umum. Ya, atau dari wazan yang sahih salim kemarin, ketika fi'il itu disandarkan pada dhamir rafa' yang mutaharrik, maka huruf akhir dari fi'il pasti disukun. Ya, kataba, sandarkan pada ta' fa'il menjadi katabtu. Dari kataba, kemudian disandarkan pada ta' fa'il menjadi katabtu atau katabta. Yang jelas apa? Huruf akhir atau lam kalimah dari fi'il ini disukun. Kenapa? Karena dia bersama dengan dhamir rafa' yang mutaharrik, yang berharakat. Yeah. Perhatikan kemarin. Atau dengan na menjadi kata ba'na. Dengan nun niswah menjadi kata ba'na. Itu dari yang sahih salim dulu ya. Yang dari yang wazannya. Atau dari yang asli. yang tidak ada perubahan, supaya lebih jelas dulu. Ini. Jadi setiap fi'il yang nanti disandarkan pada dhamir rafa' mutaharrik, maka lam kalimah dari fi'il tersebut pasti disukun. Tetapi kalau disandarkan pada dhamir rafa' yang sakin, maka lam kalimah tidak disukun, tapi menyesuaikan. Kalau dengan wawul jamaah, nanti sebelumnya dhammah. Kalau dengan alif tasmiyah, sebelumnya di fathah. Katabu dari kataba disandarkan pada wawul jamaah menjadi katabu di dhamma. Ya. Sandarkan pada alif tasnya menjadi kataba. Ya. Jadi berbeda antara mutaharrik dan sakin. Hukumnya terkait dengan lam kalimah dari fi'il itu berbeda. Nah, itu nanti yang akan apa? Mempengaruhi atau yang akan terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada jenis-jenis fi'il yang sudah dibahas ini. Perhatikan nanti seperti itu. Ya. Jadi nanti perhatikan dari awal murojaah kembali yang sahih salim, yang mahmus, yang mudha'af dan yang mu'tal. Misal ajwaf, naqis dan lafif ini. Ya, secara umum hukumnya demikian. Sehingga nanti tadi ketika disandarkan ya kembali ke hukum ini sebenarnya mengikuti hukum asal ini tadi. Ya, ini. Terutama di situ yang mu'tal ya, yaitu ajwaf dan naqis ya, itu ya yang banyak perubahan karena ada huruf illah. Penyesuaiannya itu sebenarnya arahnya mengikuti ke hukum yang asal ini tadi. Ketika disandarkan pada dhamir rafa' mutaharrik ataukah yang sakin. Itu. Intinya itu sebenarnya ya. Baik. Ini sekedar tambahan ya untuk melengkapi dari penjelasan yang sudah disampaikan ya, nanti disesuaikan kembali ya, dimurojaah kembali ya, selalu menantuk ya, lebih bisa memahami, lebih bisa memantapkan apa yang sudah kita pelajari tentunya dengan rajin-rajin kita murojaah, membaca kembali, mengulang kembali, mempelajari kembali apa yang sudah kita pelajari. Dari ini ada yang ditanyakan? Nah, kaitannya dengan tadi ya latihan yang ada itu ya. Jadi kalau kita sudah mengetahui inti atau faedah secara umum tadi, maka tadi dari fi'il yang ada misalkan tadi ya hawa disandarkan pada bomir-bomir yang bermacam-macam. Ya tinggal tadi sesuaikan hukumnya. Kalau dengan ta' fa'il hawa itu, nanti dengan nun niswa hawaina, dengan na fa'ilin menjadi hawaina. Dengan wawul jama'ah menjadi apa? Hawau. Ya. Sebelum wawu, wawunya kan sukun ya, dhamir sakin ya. Kalau ini yang mutaharrik, kalau ini yang sakin, maka sebelumnya di fathah. Tapi karena ada huruf ilah tadi, hurufnya dihilangkan. Dan sebelumnya ini tetap fathah. Sesuai kaidah yang kemarin, karena ini pada fi'il naqis ya. Yang jelas tetap ini dhamirnya sakin, maka sebelumnya berharokat. Karena ini naqis ya, sesuai hukum naqis. Ya. Kemudian pada alif tasnya, pada kalau diikuti tak taknif dulu, menjadi hawaz. Ini yang huruf ilahnya ini dihilangkan. Ya. Hawau, hawaz ini dihilangkan. Ya. Kalau ini kembali ke aslinya. Termasuk yang kembali ke aslinya ini hawaya pada alif tasniyah. Tetapi walaupun dia ke asli kembali ke aslinya, dia tetap berharokat. Kenapa? Karena alif tasniyah sukun. Kalau yang tiga awal tadi hawaitu, hawaina, hawaina kembali ke aslinya tetapi sukun. Hawaitu, hawaina, hawaina. Kenapa? Karena dhamirnya mutaharrik. Tapi kalau hawaya ini kembali ke asli hurufnya tetapi dia berharokat. Kenapa? Karena disandarkan pada dhamir yang sukun. Coba nanti sesuaikan dengan hukum nakas kemarin. Seperti itu. Dan ini juga satu contoh untuk yang semisal dengan ini. Misalkan dalam ayat yang kedua, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ghawa kan semisal dengan hawa. Sama, ghawaitu, ghawaina, ghawau, ghawat, ghawaya. Itu baru madhinya ya. Ini. Dan juga fi'il-fi'il yang semisalan dengan ini. Yang sulasi mujarad ya. Kalau nanti ada ya. Jadi sama ini. Baik. Kalau diubah kemudian tadi diubah menjadi mudhari, hawa, yahwi. Ya. Ya tinggal menyesuaikan. Ini sudah dicontohkan tadi pada lafif maqrun, towa, yatwi. Ini juga satu wazan atau satu kelompok dengan towa yatwi tadi yang menjadi contoh pada lafif makrun yahwi ya. Kalau disandarkan pada apa tadi wawul jamaah apa menjadi tadi perintahnya sandarkan pada alif tasnia menjadi yahwiyani, pada wawul jamaah menjadi yahwuna ya. Sandarkan pada ya mukhotobah menjadi tahwina. Ya. Sandarkan pada nun niswah menjadi apa? Yahwina. Yahwina ini disandarkan pada nun niswah. Kalau untuk hunna dengan ya yahwina. Kalau untuk antuna dari yahwina, ya-nya diganti dengan ta. Menjadi tahwina. Ini untuk antuna. Tahwina. Coba perhatikan dengan untuk yang anti. Apa anti? Tahwina. Antuna. Tahwina. Sama. Yang nampak lafadznya sama. Anti tahwina, antunna tahwina. Ini ya. Ini ya mukhatabah. Untuk anti ya. Kalau yang ini nun niswah untuk antunna. Tapi lafadznya yang ada apa? Sama. Ya. Tapi berbeda dari sisi tadi. Tahwina untuk yang anti, di sini ya-nya ya mukhotobah, ini dhamirnya. Dhamir ya untuk mukhotobah. Dan nun, ini sebagai nanti terkait dengan i'rab ya, tanda rofaknya. Tanda rofak, nun itu tanda rofak. Dan di sini, pada anti tahwina, apa yang terjadi? Huruf illah yang akhir tadi dihilangkan. Ya, pada anti untuk tahwina, yang disandarkan kepada ya mukhotobah ini huruf ilahnya hilang. Nah, di sini ada huruf ilah ya. Ada huruf ilah. Nah, ini dihilangkan. Kenapa? Karena disandarkan pada ya mukhotobah. Jadi ya-nya itu ya mukhotobah dan nun sebagai tanda rofa, tanda i'rab. Ini. Tapi pada antunna ya, apa yang terjadi? Antunna tahwina. Ya-nya di sini apa? Huruf asli dari fi'il tadi. Lam kalimahnya adalah huruf ya. Yahwi, tahwi, ini ya. Maka di sini tetap, ya-nya tetap ada. Ya-nya ini adalah lam kalimah. Tidak dihilangkan. Ya. Kemudian, dhamirnya mana? Yaitu nun niswah ini. Ini sebagai dhamir, sebagai fa'il. Ya. Jadi yang nampak sama, tetapi berbeda keadaannya. Ya. Anti tahwina, antunna tahwina. Kalau dibuat wazan juga berbeda. Ya. Untuk anti tahwinya apa? Menjadi apa? Tas, aina. Ya. ini. Kenapa? Karena lam kalimahnya yang berubah huruf ilah dihilangkan, maka wazannya taf'ina, tahwina, itu wazannya taf'ina untuk anti ya. Untuk yang antuna wazannya taf ailna. Beda wazannya. Karena apa? Lam kalimahnya tetap ada berupa huruf ya, huruf illah. Kemudian baru disandarkan pada dhamir nun atau nun niswah. Ya. Ini seperti kemarin ya, pada pembahasan naqis yang terakhir kemarin ya. Yad'una untuk antum dan juga untuk hum maupun untuk hunna itu ya. Lafadznya sama, hum yad'una, hunna yad'una. Kemarin sudah dijelaskan di situ. Tapi yang ini pada fi'il yang lain juga terjadi semacam ini. Lafadznya sama, tapi berbeda jenis ataupun keadaannya ataupun wazannya. Ada yang ditanyakan dari ini? Kalau nanti bentuk amrnya, ya huruf awal tinggal dihilangkan ya. Kan tadi perintahnya bentuk maudhi ya. Bentuk mudhari' yahwi. Dari yahwi menjadi yahwiyani, yahwuna, tahwina, kemudian yahwina. Kalau amrnya, ini ya-nya dihilangkan. Karena ini ha-nya sukun, ya tambahkan alif ya. Kemudian nunya dihilangkan. Menjadi ihwiya. Ya. Atau yang ini, yang yahwi menjadi ihwi. Kemudian disandarkan kepada alif tasnya menjadi ihwiya. Ihwiya. Kemudian pada wawul jamaah menjadi ihmu. Kemudian pada ya mukhotobah menjadi ihwi. Jadi nun yang ada pada ini, pada alif tasniyah diikuti nun, pada wawul jamaah diikuti nun, pada ya mukhotobah juga kemudian diikuti nun. Nun itu sebagai tanda rofah. Nah, ketika dibentuk menjadi fi'il amr, nun tersebut dihilangkan. Ihwiya, ihwu, ihwi. Nunnya dihilangkan. Kenapa? Nun itu tadi sebagai tanda rofah. Ketika dibentuk amr, nunnya hilang. Berbeda dengan ini tadi, ketika disandarkan pada nun niswah. Nun ini adalah nun niswah, dhamir nun untuk jamak muannas, bukan nun tanda rofah. Ya, sama huruf nun, tapi berbeda fungsinya, berbeda maknanya. Nun di sini sebagai tanda rofah, ya, kemudian pada bentuk amr dihilangkan. Tetapi kalau pada yahwina tadi nun ini atau tahwina, nun ini nun niswah, dhamir nun untuk jamak muannas. Ketika dibentuk amr itu tidak hilang karena itu dhamir yang menjadi fa'ilnya menjadi ihwina. Kalau ini hilang ya nanti maknanya berubah, tidak lagi untuk jamak muannas, padahal yang dimaksud di sini fi'il amr untuk jamak muannas disandarkan pada nun niswah, ya dia harus ada ini ya, sehingga amrnya menjadi ihwina seperti ini. Dan ini sekali lagi, kalau dari awal dari yang sahih salim kemarin kita bisa memahami dhamir-dhamir ini tadi juga tentang nun tadi, maka insya Allah untuk jenis-jenis fi'il yang berikutnya itu kita juga lebih mudah untuk memahaminya. Jadi kalau terutama pada ajwaf dan juga naqis ya, yang ada banyak rinciannya, kalau itu kesulitan, kebingungan, kembalikan dulu ke yang sahih salim dulu, fahami dari bentuk yang sahih, yang salim, atau dari wazan yang asal. Bagaimana sebenarnya ini? Itu fi'il disandarkan kepada dhamir. Dhamirnya seperti itu. Ya, perubahannya seperti itu. Jadi kembalikan dulu pada yang sahih, salim. Ini. Karena itu pokoknya di situ. Asalnya dari situ. Kalau yang sahih, salim itu bisa faham, bisa tahu dengan benar, dengan tepat. Faham hafal lafadznya, faham maknanya, maksudnya apa. Insya Allah untuk yang jenis-jenis berikutnya sampai yang ajwaf, sampai yang naqis, juga akan lebih mudah untuk memahaminya. Karena tadi kembalinya ke sini tadi semua. Ini ya. Seperti itu. Jadi dari pokoknya dulu, dari dasarnya dulu, dari asalnya dulu. Ini ya, seperti itu. Ada yang ditanyakan dari ini? Ada yang ijab-jab, asalnya tetap dibaca kasar. Iya, tetap dibaca kasar. Walaupun huruf ketiganya damai. Karena ini bukan harokat asli. Bukan harokat asli. Bukan kemudian menjadi uhwu. Ya, berbeda dengan uktub. Ya. Uktub. Ya, ini. Ini hamzah wasal pada fil amr ya, yang awal ini dibaca dhammah, menyesuaikan dengan dhammah di sini. Kenapa? Ini harokat aslinya dhammah. Tapi pada ihwu di sini dhammah, tapi ya hamzah wasal dibaca kasrah, tidak dhammah. Kenapa? Karena dhammah ini bukan harokat asli. Harokat aslinya apa tadi? Kasrah. Jadi penyesuaiannya dengan harokat yang asli. Ihwu gitu. Kalau ini asli dhamma, maka dhamma hamzah wasalnya. Ya. Yang ihwu ini aslinya kasrah, ya. Tetapi karena tadi disandar kepada wawul jamaah, kasrah tidak sesuai dengan wawu, maka kasrahnya berubah menjadi dhamma supaya sesuai dengan wawul jamaah ini. Adapun hamzah wasal, dia menyesuaikan dengan yang asli, dengan kasrah. Itu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Nah, ini baru satu fi'il ya. Untuk fi'il-fi'il berikutnya mau dijadikan PR, coba ya, dilatih untuk dipelajari, dikerjakan. PR tertulis, kalau tidak keberatan lebih bagus, nanti bisa diserahkan, ditulis sebisanya ya. Juga tidak harus semua fi'il yang ada dalam ayat ini ya, ambil beberapa lah, tapi yang berbeda-beda, jangan hawa, rowa, apalagi yang sama dengan itu ya, sama saja nanti, tapi yang berbeda-beda. Hawa, kemudian bolla ya, misalkan, kemudian allama, atau yang mazid, allama, istawa, ya. Mungkin kalau sekedar diketahui ya, di garis bawahi kita sebutkan fi'il-fi'il madinya dari awal. Hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, dhalla, kemudian ghawa. Kalau yang itu mudhari', ya. Yuha itu mudhari', illa wahyun yuha, yuha itu mudhari'. Allama ini madi. Allama ini madi tapi mazid ya. Kemudian istawa, dzumirratin fastawa ya. Fa-nya itu huruf ya. Fi'ilnya istawa. Ini madi tapi mazid. Ada tambahannya. Kemudian summa dana fatadalla. Dana ini madi ya, mujarad ya. Kemudian tadalla ini madi tapi mazid. Kana, fakana, qaba, qausaini, au adna. Kana, ini madi, mujarad. Qaba, ini juga fi'il madi, mujarad. Kemudian adna, adna ini madi, mazid. Ya, madi, mazid. Fa'auha, auha, ini madi, mazid. Ya. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Ya, sama ya, auha, madi, mazid. Ma kadzabal fuadu ma ra'a, kadzaba madi, ra'a madi ya. Afatumarunahu ala ma yara, tumaruna ya. Tumaruna ini fi'il mudhari, yara juga mudhari ya. Walaqad ra'ahu naslatan ukhra, ra'a ini madi ya. Walaqad ra'ahu ya, ra'a ini madi Kemudian inda sidratul muntaha indaha jannatul ma'wa yakhsha sidrata ma yakhsha. Yakhsha ini mubarak ya. Yakhsha itu mubarak. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Ini zagha. Zagha ini madhi. Tagha ini juga madhi. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Ra'a ini madhi. Itu fi'il-fi'ilnya ya, madhi. Ya. Dan juga ada beberapa yang mubarak. Oh, mau dikerjakan untuk latihan di rumah, dibuat PR, dikerjakan tertulis, ya nanti bisa diserahkan, ya monggo, itu bagus kalau mau bisa begitu. Kalau tamrin yang kedua, asnidil af'al al-atiyata fi tasarifiha al-mukhtalifati ila dhamairi, sandarkan fi'il-fi'il berikut pada tasrif-tasrif yang berbeda, pada perubahan-perubahan bentuk yang berbeda-beda, pada dhamir-dhamirnya, pada fi'il habba, adda, waqa'a, tala. Habba itu bergerak tiba-tiba, bergerak dengan tiba-tiba. Adda menghitung, waqa'a terletak, tala panjang. Kalau yang dari ayat nanti dibuka ya, coba dibuka di qa'a. Artinya apa? Panjang. Waqa'a terletak. Waqa'a atau terjatuh. Waqa'a menjaga. Yang contoh lafif mafruq tadi ya, waqa'a itu menjaga. Ya itu ya. Coba di untuk latihan sebisanya ya, nggak harus semua juga nggak apa-apa, tapi coba ada usaha untuk mencoba mengerjakan apa yang bisa dari bermacam-macam bentuk fiil ini ya, untuk latihan di rumah untuk PR ya. Bisa dikerjakan itu ya. Ini dulu untuk pagi ini, kalau tidak ada lagi ada yang ditanyakan sebelumnya itu ya, sedikit banyak ada tambahan tadi. Semoga bisa bermanfaat, berfaedah untuk pelajaran-pelajaran yang sebelumnya kemarin ya, melengkapi dari apa yang sudah dibahas. Alafu minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.